Pak Haji memiliki burung kakak tua yang sangat pandai. Salah satunya adalah pandai berbicara. Seperti kata-kata selamat pagi, apa kabar, sehat selalu, stay at home, dan banyak lagi kata-kata dan kalimat darinya. Tapi dia punya kelemahan. Dia ini penjahat kelamin. Dia birahi kalau melihat ayam betina. Begitu ada ayam betina lewat di depannya, birahinya muncul. Langsung aja diterjang ayam itu, dikawini. Efeknya tetangga-tetangga Pak Haji pada marah semua karena ayam-ayam betinanya jadi gak karuan-karuan telurnya. Ada yang kecil-kecil dan gak laku. Pak Haji malu banget dan marah pada sang kakak tua. Terus Pak Haji bilang, kakak tua, sekali lagi lu kawinin ayam tetangga gue botakin lu. Jambu lu gue potong lu biar tahu rasa, bikin malu aja lu gitu ya. Wah, kakak tua langsung kecut nyalinya. Di dunia kakak tua, jambul itu lambang kejantanan, lambang kegagahan, lambang kesuksesan. Tanpa jambul, rusak citra dia di kalangan kakak tua, derajatnya terendah. Wah, dia takut sekali dengan Pak Haji dan akhirnya menjadi taat. Buktinya, kalau ada ayam betina lewat, dia bermuka. Begitu seterusnya. Terus Pak Haji lihat kemajuan dari kakak tua itu. Dan kakak tua tadi akhirnya dikasih tugas terhormat yang bisa membuat citranya di kalangan kakak tua naik derajatnya. Yaitu jadi among tamu. Kebetulan Pak Haji akan mengadakan pesta besar-besaran menikahi anaknya. Tugas kakak tua tadi adalah menyapa tamu. Kepada ibu-ibu masuk ke sebelah kiri, kepada bapak-bapak masuk ke sebelah kanan. Begitu tugasnya. Dan sebagai among tamu posisinya di pintu utama. Dia pun latihan dengan gigih. Karena mau pesta, maka Pak Haji banyak beli ayam buat makanan di pesta. Ayam-ayam tadi saking banyaknya, si kakak tua gemeteran birahi. Karena betina semua. Akhirnya birahinya memuncak, si kakak tua udah gak tertahankan. Satu betina di sana, akhirnya dia terjang juga. Setelah puas, kemudian dia naik lagi terbang ke sarangnya dan duduk di sana. Ternyata Pak Haji tahu. Kurang ajar lo ya, udah gue bilangin sekali lagi lo mesum, gue botakin lo. Dan dibotakinlah kakak tua tadi, pas di malam pesta. Kakak tua tadi sedih, tapi harus berbakti kepada tuannya. Dia tetap berdiri di depan menyambut tamu malam itu. Dia berkata, kepada ibu-ibu masuk ke sebelah kiri, bapak-bapak masuk ke sebelah kanan. Demikian dia menjalankan tugasnya dengan baik. Semua tamu kagum sekali melihat kakak tua tadi. Hebat nih Pak Haji. Kakak tua pun senang mendapat pujian dari para tamu. Acara berlangsung, tamu makin sepi. Kemudian ada tamu datang. Kakak tua panik, bingung. Sepasang tamu yang hadir ibu dan bapak. Yang bapak kepalanya botak. Ibu pakai kebaya. Kakak tua jadi bingung karena dia gak diajarin nih kalau yang datang tamu kayak gini. Makin dekat tamunya tersebut. Begitu sudah dekat, kakak tua itu dengan lantang berkata, kepada ibu silahkan masuk ke sebelah kiri, kepada bapak yang tukang kawinin ayam tetangga silahkan masuk ke sebelah kanan. Ya, dia pikir sama kelakuannya.